Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Dalam saking Blitar. Intinya pun langsung singkat, mohon mungkin ini bisa menimpa siapa saja. Ini anggap saja gini pertanyaan singkatnya. Saya punya istri, saya sudah berkeluarga, sudah beranak dua. Bagaimana pitutur pitedah ketika istri saya itu masih jauh dari panggang, api dari panggang untuk diajak ke hakikat tentang hidup. Ketika saya mengajak, ayo hidup cuma semacam ini dan seterusnya, tapi istri masih berkutat di nafsu dunia, intinya semacam itu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Seneng aku. Ngene iki diomongno nang wong sak lapangan apik aja. Karena ini sebenarnya kan kasus sangat banyak di antara teman-temanmu juga seperti itu. Kadang-kadang malah sing lanang sing ngono iku. Sak iso-isone bil hikmah. Kapan iso kok colong ngomong pas enak ngomong. Ngomong tidak harus ngasehati. Ngomong iku ngomong no apa? Disaut didik, ya carane kan jalur bil hikmah dengan kebijaksanaan. Tapi apa sebabnya kok bojomu koyo ngono? Itu yang menyebabkan kue dadi bojone. Cek kon berjuang merubah istrimu menjadi lebih baik gitu loh. Lho, iku sebabnya kon dirabekno karo arek iku. Ya ta gak? Nek gak kon gak iso nuruti arek iku, ngomong arek iku lah ngono. Mulane kon dihormati Allah dengan dijodohkan sama dia, anjane ngono iku gitu loh. Anjane ngono iku mulane kon dadi bojone. Nah, saiki kamu usahakan dialog-dialog yang arif. Colong-colongan, ngomong-ngomong gak nyejo, ngomong gerdu, ngomong angin, tapi kok enggak nuru didik. Ojo ake-ake, ojo sampai merasa diatkan oleh kamu. Jadi ada metode komunikasi dengan istri, dengan orang lain yang berbeda-beda. Nomor dua, ya wiritono. Wiritono. Iku bang apa? Jumu seneng dunia gitu ya. Dunia via. Maksudnya apa? Harta benda. Ya durung lah, gak apa-apa. Oh, ada orang tua yang ngunduh gak paham, ono, gak apa-apa lah. Terus noe. Itu kan kesempatan bagimu untuk berbuat baik terus-menerus. Ya tak? Di awakmu, di wong ngapik temen, bentino konsentrasimu, ya apa, nyelamat no bojoku, cek gak nemen-nemen kadunyan lah. Wis api ya. Karena bojomu wis insap, kan lapo. Akhirnya rabi meneh, ya tak? Dole arek sing penuh. Disyukuri Anda diberi peluang oleh Allah untuk berbuat baik dan untuk mencari kebaikan istrimu sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Nek saiki cepet-cepet dadi terus Allah mengabulkan. Terus mari ngono ya apa? Mari kan perjuangan kan kangen. Dik, mbok sampean sing rodok kedunyan didik. Nah. Gitu ya. Jadi enggak apa-apa Dik disyukuri. Alhamdulillah. Aku iki lho dikongkon sembarang karo Gusti Allah masuk tau ngenyang. Sopo sih nyun sewa aku gak pamer lho, tapi sing gelem ngancani awakmu koyo ngene iki lho berjam-jam. Iki aku rada kepengin cepet mergo iki Mbak Via soalnya ngenyang. Gak ya kangen iya re mesti. Maksudnya Mbak Via itu ndak tega. Mosok ben bengi sampai jam 2 jam 3. Kan ayah Cak Nun kan sudah Abi Uroiro ya. Ya kan jenenge wong wedok kan duwe kewajiban juga untuk menjaga kesehatan suaminya. Lah suaminya ini kan wis gak memenuhi persyaratan kesehatan blas. Aku nganut ya Gusti Allah. Gusti Allah tanggung jawab nek ajeng Gusti Allah ngongkon ngene berarti Allah menjaga kesehatan saya. Betul enggak? Tapi nek aku ngomong aku sehat ya salah. Sing bener adalah Allah belum menyuruh saya sakit kan gitu. Nek kon ngomong aku sehat rek lho ya lak saiki. Nguk kon nguk bengi terus rodok megap-megap ya gak ya gitu kan ya gak. Jadi ndak ada orang sehat, yang ada adalah Allah belum memberimu sakit, belum memberimu ujian sakit kan gitu. Jadi tetap Allah yang menjadi fokus dan objek utama. Gitu ya Dik ya. Kula niki gadah kebimbangan Cak. Dengan kata-kata yang mengatakan merdeka. Sekarang Indonesia itu merdeka. Memang yang menjajah itu dulu bangsa lain, tapi sekarang yang menjajah itu bangsa sendiri. Nah, terus hakikat daripada kemerdekaan itu apa, Cak? Ngapunten, matur suwun. Lho, ngono ae. Ya apa, tolong agung. Ya, tapi tetap ngerti ukuran, ngerti jarak, ngono ya. Itu tetap dipelihara, tapi gak mesti kabeh iku ditokno. Ngerti gak? Ono sing aurat gak oleh dibuka. Ono sing rahasia gak oleh diomongno, ana sing kudu poso aja kok lakoni sik tak durunge wayahe pas ya. Aja terus metu-metu kaya aktivis ngono iko ya. Ngono ya oke, tapi apik pertanyaanmu dan awas kon nek aku rene menekon wis lali awas kon. Ya. Tidak ada kemerdekaan yang sejati. Ora iso kon merdeka wong kon lahir dari ketidakmerdekaan. Wong kon gak ono asline gitu loh. Jadi baik kehidupan maupun Indonesia khusus itu yang tidak ada kemerdekaan sejati. Saiki saiso-iso nih merdeka, ngono loh. Nah sekarang belum merdeka, blas durung merdeka, bahkan lebih tidak merdeka di zaman Belanda. Nih tapi nih aku terus nih kok perang. Nih tak dudu macam-macam kok perang dan aku ngono loh. Indonesia iki wis kadung koyok wong rumah tangga wis kadung dua anak 15. Terus kok kandhani mbokmu iku biyen, wah wis akhirnya kan keluargane bubrah. Jadi ada hal yang harus Anda simpan dengan kebijaksanaan. Ancene durung merdeka. Jadi daripada kamu minta kemerdekaan, mending kamu memberi kemerdekaan kepada orang seperti yang saya lakukan di Maia. Apakah aku mengikatmu? Apakah aku menyuruhmu untuk taat kepadaku? Saya merdekakan Anda semua dengan pendapat Anda masing-masing. Maka prinsip pertama dalam maknya adalah Anda berdaulat atas diri Anda sendiri. Karena Anda khalifah atas dirimu sendiri. Dan kamu tidak harus manut saya. Aku kok tidak ada panutan, ya mau. Panutan kita adalah Rasulullah SAW. Kau nganut aku, wong kon juga roh aku. Sak lesul semu, cik luwe lesu aku. Sak ado-ado mulai melaku pertandingan karaku, cik kalah ado ya. Aku ben-bengi keliling Jogja zaman pian 5 tahun. Wus melaku wis ahli aku. Gitu loh. Lapar itu ahli. Kan tahu lesu pirang dino. Gak mangan pirang dino. Lepas sedina paling. Kan gak karo kon nek gak mangan sedina bengine krasa ya apa? Isuke krasa ya apa? Lesu. Ya, ya lesune ku ya apa? Bentuke lesu ku apa? Gel-pegel ta, gak iso turu ta wetenge gak karu-karuan ta ya apa? Kan ada bentuknya masing-masing. Pada malam kedua Anda namakan iso turu taga. Nek kon iso jawab iku tak akon iku tau menderita. Wong kon gak tau menderita iso tuku pulsa kadek ngomong menderita. Arek saiki ya taga, ngono ya. Oke, jadi menurut saya ndak apa-apa ndak merdeka, memang tidak ada yang benar-benar merdeka, cuman memang Indonesia belum merdeka. Ndak apa-apa gak usah kok bawa nang kantor bupati 17-an rono. Indonesia belum merdeka ya gak usah ngono langkuk kon disahut karo Polres ya lapor repot-repot kayak ngunancene gurung merdeka mulane merdekakanlah orang jawabannya gitu loh bukan Anda menuntut kemerdekaan Anda memberi uswatun hasanah merdekakanlah orang ojo kok ikat-ikat sing awak muda berhak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Habib Zimar Mahendra cak saking Tulungagung di Sambeji. Dados kula badhe tanglet terkait niki cak kan kula niki lek pas alit niku kan diadani ngoten cak kalih wong tuwa. Terus pas sampun meninggal niku kan mangke diajani malih. Nah, kula tanglet teng napa ustaz-ustaz guru ngaji kula nggih tiang-tiang kang ngertos agami ngoten napa boten saged jelasne sing jelas ngoten cak. Wonten sing napa ngomong niku damel ngenalne bayek teng Gusti Allah. Nah, terus nanti kula dengar niku kita sebelum lahir menjadi jasad itu sudah ada perjanjian, artinya sudah bertemu dengan Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kalau memang ini diperkenalkan oleh Allah, ini ajarannya dari mana? Saya belum pernah melihat di apa namanya? Di Al-Qur'an dan hadis cak. Terus andai kata ini dari kisah-kisah nabi-nabi itu saya baca-baca itu belum menemukan itu cak. Itu ajaran dari cukup mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang iku rek butuh ngene. Kon nek ngintes ana tinggi nek omahmu. Nek kon jeneng ngintes tinggi kok apa no? Mesti kok ngene. Ngono ta? Kalau wis seru ta ambune. Kan ngene sore-sore mesti ngono ta? Lah, uang iku butuh ngono-ngono iku, ya. Oke, iki nek arep jawaban naluriah, kalau jawaban substansial, azan itu adalah awal dari gaknya sesuatu hal. Karena begitu kamu lahir, kamu mulai ditegakkan oleh Allah, Begitu engkau mati, kamu ditegakkan untuk hidup yang berikutnya. Dan azan adalah tanda tegaknya. Makanya sholat itu didirikan. Betul enggak? La ilaha illallah. Terus berdiri sholat. Dirikanlah iqamas iqamus sholat. Aqimus sholat. Itu bukan ikmalus sholat, tapi aqimus sholat. Ditegakkan. Jadi azan itu adalah tanda bahwa kamu mulai ditegakkan di dalam hidupmu. Kira-kira ngono Mas ya. Jawaban liyane ya akeh. Sak karepmu milih sing ndi? Gak ada jawabannya, gak apa lakoni ngene beres wis. Aja kakean takon gitu ya. Langsung dituruni malam pertama wis ngono ae. Mosok iki ombone pira dik kok ukur ya gak usah lah. Gak usah kok ukur slebokno ngene lho ya. Menungsa iki jane kakean Israele iku apa? Sembarang takon. Dikongkon dolek wedhus wis enak-enak sak wedhus-wedhuse kok golek beres. Kon takon lanang ta wedok. Akhire wedhus lanang gak kanggo kabeh, dolek sing wedok. Wis dijawab wedok, umure pinten? Lho, ngrepoti to? Jane ket mang kok saut wedhus itu wis selesai masalah, tapi kon ngrepoti awakmu dhewe lanang ta wedok umure piro, lemu ta kuru, kile papat ta telu. Kon lak sikilmu telu masing-masing. Anak sikil sing ndek, anak sing dawa loro. Gak apa-apa ya rek ngomong ngono rek ya. Oh dulur ya. Mbah ya. Ngono cuman biasa sing kaya panganan putune tambah nih. Lah ya apa putu cap apa iku. Ya. Putune putu iku setara apa-apa lak ngono nang mbah ya. Ya guyon rek, guyon gak apa-apa aku ro nek kon anjane melarat. Berikutnya. Ya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Rizki Nurmansyah saking Telatah Junjung Sumber Gempol Tulungagung. Salam tak ting kula teng Mbah Nun lan sedaya dulur-dulur ingkang hadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung mawon kula tanglet terkait tentang Quran surat Al-Ahzab ayat 72 cak. Niku tadabure ingkang pas ngoten ingkang nggari plong pikiran ngoten ingkang pripun terkait ngeten. Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tapi semuanya menolak. Nah, yang menerima itu adalah manusia. Tapi setelah terusannya ayat niku, oh nyatu, sesungguhnya manusia itu bodoh dan dolim. Nah, sakjane amanate niku nopo. Terus kapan niku tawar-menawari kok kula sebagai manusia kok rumangsa mboten dijak nopo. Maksudnya, anu nopo nggih. Rumangsa nopo niku enten CEO-ne manusia sing kang nopo Mbah Adam utawa Mbah Kanjeng Nabi nopo ngoten. Niku tadaburi ingkang ngarai plong ati pripun matur suwun. Iya, nyenengna. Nyenengna. Stop. Aku seneng awakmu gelem mengembara sampai ke situ tuh bagus, tapi juga jangan menjebak dirimu sendiri. Engko tak jawab ya. Kira-kira ngono ya. Seneng aku. Seneng aku. Engko mesti karo mbokmu biyen takon kulo niku biyen liwat endi Bu ngono. Jajal kulo teliti. Oh, ngawur kan ya. Wacana Al-A'raf, jadi sebelum janin itu dijadikan janin, Allah tawar-menawar dengan kita. Al-A'raf dolek ana surat 171 tapi rong lu ya. Dolek ana dhewe ya. Aku pegawemu tak kon ndelok-ndelok ayat kira ngawur ae. Ngono ya. Pokoke kira-kira ana iku rek. Lho, perkara gan kon gak eling. Begitu kon cenger ndek dunya lahir kon digawe lali. Anjane ngono. Lah nek kon eling, kok kon ngomel dhewe dadi bayi? Digawe lali. Maka hidup adalah untuk menemukan kembali siapa dirinya. Kan begitu. Ada perjanjian sebelumnya. Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku pengasuhmu? Gitu kan. Tapi begitu kon lahir, kon lali. Wong kon digaji gurungi sopopo, terus marung sinau. Kutakon. Sinaumu iku sopo gurumu yang pertama? Temen, ibumu. Kon nyusu iku yang murui nyocop iku sopo? Ibu. Lah ibumu lak kare ngene to. Terus kon ngene-ngene dhewe sing muruki sapa? Iki gara-gara ku lagu anak-anak lho, Don. Bu ami-ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam. Endi ana bayi siang makan nasi? Iki mesti bapakne iku ya. Ngono kok lagu anak-anak, lagu bapak-bapak ngono ya. Oke, ngono ya Mas ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ajeng ditangklet Mbak niki, enten masalah kalih rencang niki. Tak mboten napa-napa Mbak niki. Masalahe ngeten, kula iki di matane kanca kuwi anu Mbah, piye yo? Kliru. Pokoke kok ndak ana sing bener bagine. Pokok aku wis kliru terus wis elek-elek apa cethuk ibus cethuk boh karo kancane kono-kono wis elek-elek. Yo nek Mbah ngoten niku enten. Tapi mosok ngoten niku kula tanggepi sabar karo syukur, Mbah. Ora yo ndak kuat no Mbah kula. Lek dhewe ndak kuat Mbah aku. Butuh kanca. Nggih ngoten niku Mbah, pripun carane ngatasi ngoten niku? Iya, aku ngerti ya. Upama aku dadi awakmu yo, aku nek ana wong ngono iku biasa tak parani. Tapi kok aja ditiru. Kon niku dibisi nek kon niku melayu wa saiki. Sak durunge aku berubah pikiran. Nek aku berubah pikiran, aku gak melok-melok lho. Mesti kalah kon niku nek karo aku. Ayo cepet melayu. Melayu, melayu dek Mas. Ngono Mas. Kayane ni iseng-iseng ngono iku. Aku sering ngono-ngono iku. Dibisiki tapi kereng tapi bisiki. Utawa Mas nek sampean iku tinggal milih apa? Milih jagoan ta milih dadi wong jaksana. Sampean milih. Nek jagoan ya wis aku saiki takon nang awakmu ya tegak. Nek anjene iya ayo, nek gak meneng. So. Nek arepmu arep bijaksana terusno oleh mengenyek aku oleh mengenyek terusno ya sampai aku engkok gak sabar. Enten ono nek aku gak sabar ya. Kon mesti kalah kon ngopo kon perguruanmu apa kon. Itu mesti kalah. Tapi nek kon kepingin ikhlas ya diwiriti wa ma romaita idromaita walakinallaha roma. Kon ngelek-elek aku sebenarnya sing melempar sing bandem elek iku dudu awakmu tapi Allah. Nek Allah sing bandem aku, semua elek sing kok bandem iku diambil oleh malaikat, dirubah menjadi berkah, dadi semakin awakmu ngelek-elek aku semakin akeh rezekiku. Ngono ae. Ngono ya. Wa ma romaita idromaita walakinallaha roma. Pagar nusa mesti wis duwe iku. Ngono ya wiritan-wiritan lu. Wiritanku enak rek. Ya, kok takon nang beliau ya. Oke. Okay. Di mana kok kontoko bengi-bengi kok jobrak omahe terus kok cengkeweng. Soalnya Kiai Kanjengi kadang-kadang nek kumat ngono iku, Mas. Ono arek kate mateni aku konangan diuber-uber sing situk pamit aku tak njupuk rokok sik. Ternyata ilang bawa omahe wis diobrak, wis diobrak-abrik nganggo celurit nganggo apa ngono iku. Terus pimpinan Kiai Kanjeng yang sekarang sedang naik haji, arek iku kemudian ketakutan minta Pak RT, Pak RW dan sesepuh untuk datang ke kantor Kiai Kanjeng, terus sampai sana minta maaf, terus pimpinannya ngomongin, "Ya, kita maafkan karena kita ini kan anak buahnya Cak Nun. Cak Nun itu kan selalu mengajak saya puasa, menahan diri, tidak boleh kejem sama orang, harus ngalah." "Lah kok kowe menggarai aku riyo?" Dicekel gulune. Semaput arek langsung. Aku nang areke, aku iki sabar. Aku sinau nang sapa wae untuk sabar ya. Lah kok kon ngene ta? Ngono. Semaput pek ngono. Banyak cara lah ya. Banyak cara. Teman-teman sekalian alhamdulillahirabbil alamin, malam ini menurut saya ini pintu berkah yang luar biasa. Babul barokah. Amin. Babul fadilah. Amin. Babul rahmah, babun nikmah, ya, babul hidayah. Malam ini kita membuka pintu dan Allah menyuruh para malaikat membukakan pintu-pintu. Allah sudah datang, malaikat Jibril sudah datang ke sini dengan membawa dua kantong besar. Yang satu berisi ampunan atas dosa-dosamu, yang satu berisi tawaran rezeki yang kau minta. Sudah dibawakan oleh malaikat Jibril. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah kabulkanlah anak-anakku semua sampai yang di atas bukit-bukit sana. Mereka akan mendapat lebih banyak daripada yang di depan-depan sini.